sangat pun nacor asmi balos ni honok nabi dan jabu-jabu na arga tubuh songon istana mari pasamuna duka sudut ariki alay moro bengetamu marat marhu Tidak ada oi, manang naga bet Baru main helaki nang sure hamu pahopuki sadari lo ari naringkan hujalodo si palas rohan siang hamu nama kaholongia marhide si pangano Tio tio, asalam tio, bernoluano. Ipehamu oparaki, nang adong labanan sulat ang mangana. Moso ringan ringan. Marhangi nawari potoi inangkalan serati di hatu api ujudi ngalukko ainohan sangakodi agameori rodisa hamu nama kaholongia marhide si pagano ai si tio tio asalam tio bernoluano ipehamu poparaki nangadong Marhangin Дивот ни ди Thank you. parjalang aki mangaluluy ngolu siapa hari i tarima hamu ina do takasu gegeleng tao Adoram